Salud. nalakana nenambie naito Mariamu Kaumata. Bahati mbaya niliyawa zamani, ningefunga ndoa na yeye, mapenzi yananivunja mgongo. Bakari mlanzi, sikia masikitiko yao.